الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. نعم إخوان, kita melanjutkan pelajaran Muyassar kita. Kita masih pada pembahasan tawabi' yang pertama, yaitu na'at atau sifat. Dan dalam hal ini telah kita baca sebelumnya bahwasanya intinya sifat atau na'at itu harus mengikuti seluruh dari kondisi atau keadaan man'ut atau mausufnya, baik itu dalam i'rab marfu, mansub, majrur, atau dalam mudzakkar dan mu'anasnya, harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama mu'anas. Dalam ma'rifat atau nakirah, yaitu yang ma'rifat atau nakirah. Demikian pula dalam mufrad, musanna, ataupun jamaknya, harus sama semuanya. Sama-sama mufrad, sama-sama mu'annas, atau sama-sama jamak, mutanna, atau sama-sama jamak. Sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifat, harus sama, tidak boleh memiliki perbedaan. Nah, kemudian yang penting pula untuk diperhatikan, telah disebutkan tadi, harus sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifat. Nah, untuk ma'rifat, kalau nakirah jelas, yang tidak ada alif lamnya, ini nakirah. Kalau ma'rifat, itu jenisnya kan banyak, bukan hanya terkhusus pada yang beralif lam. Ma'rifat itu jenisnya banyak, termasuk pula adalah nama-nama orang. Nama-nama orang dinamakan ma'rifat. Nama-nama orang dinamakan ma'rifat meskipun tidak ada alif lamnya. Meskipun tidak ada alif lamnya. Contohnya adalah Muhammadun. Muhammadun. Adanya ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Nah, Muhammad ini dia dikatakan ma'rifat karena tidak karena nama orang. Meskipun dia tidak ada alif lamnya, meskipun dia tidak ada alif lam, maka tetap dia dikatakan sebagai ma'rifat disebabkan karena dia nama. Nah, sehingga nanti ketika ma'rifat dengan jenis ini disifatkan dengan suatu sifat, contohnya berakal, telah datang Muhammad yang berakal, maka sifatnya juga harus ma'rifat. Berarti di sini kalau berakal itu akilun, akilun, berarti kalau Muhammad ini yang disifat dengan berakal harus disertakan alif lam al-akil. Ya Muhammadun al-akilun. Nah, ini nama memang dia dalam hal ini fa'il, ya fa'il dari fi'il ja'a, telah datang, dan ini dia juga man'ut. Na'atnya mana sifatnya, yaitu al-akil. Loh, ini kan tidak ada alif lam, ini kok ada alif lam? Ya, dari sisi alif lamnya, namun dari sisi nakirahnya atau ma'rifat, kedua-duanya sama-sama ma'rifat. Kalau ini ma'rifat dengan jenis alif lam, kalau ini ma'rifat dengan jenis nama orang. Nah, intinya harus sama-sama ma'rifat. Contoh lain lagi adalah jenis ma'rifat yang lain selain dari ini, yaitu kata yang disandarkan kepada ma'rifat. Susunan mudhaf mudhafun ilai, yang mudhafnya itu disandarkan kepada isim yang ma'rifat. Lebih mudahnya adalah kata yang disandarkan ke dhamir. Contohnya abuka. Abuka. Nah, disandarkan ja'a abuka. Nah, Abu kan ya asmaul khamsah, ya kan Abu. Nah, Abu ini nakirah atau ma'rifat? Di sini dia adalah ma'rifat. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada sesuatu yang ma'rifat. Itu apa? Ka, dhamir. Dhamir ini adalah ma'rifat. Seluruh kata benda yang disandarkan kepada ma'rifat, baik itu jenis dhamir atau ma'rifat yang beralif lam atau nama orang, seluruh kata benda yang disandarkan kepada ma'rifat, maka dia dihukumi pula ma'rifat meskipun tidak ada alif lam. Seperti ini, Abu mudhaf disandarkan mudhaf ilaihnya adalah ka, juga ma'rifat, berarti Abu ini menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada sesuatu yang ma'rifat. Seperti kitabu Muhammadin, kitabu Muhammadin, kitabu Muhammadin. Kitabu memang seolah-olah nakirah, tidak ada alif lam, ya kan. Nah, Muhammadin ini ma'rifat, disandarkan kepada ma'rifat, maka kitabu, kitabu ini menjadi ma'rifat. Hanya saja sering kita istilahkan mudhaf-mudhafun ilaih nakirah ma'rifat. Itu hanya istilah saja, namun secara hakikat kitabu ini sudah menjadi ma'rifat. Kitabu ini sudah menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada sesuatu yang ma'rifat. Seperti contoh ini juga. Nah, sehingga ini Abu ini menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada sesuatu yang ma'rifat. Sehingga nanti ketika disifati, sifat contohnya rajin, rajin nasyitun. Nah, ini nasyitun, nasyitun rajin. Telah datang ayahmu yang rajin. Nah, berarti kalau yang disifati tadi ma'rifat, maka sifatnya pula harus ma'rifat, yaitu apa? An nasyitu. Nah, ya abuka an nasyitu. Seperti ini, kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad yang baru. Nah, yang disifati adalah kitabnya, kitab Muhammad yang baru. Kitab disifati dengan baru, sedangkan kitab ini tadi nakir atau ma'rifat, Yohan? Ma'rifat, karena disandarkan kepada ma'rifat. Berarti kalau disifati dengan baru, berarti al-jadidu. Jadi tolak ukurnya itu bukan alif lam atau tidak ada alif lamnya, yaitu ma'rifat nakirahnya. Nah, nakirah jelas tidak yang tidak ada alif lam, ya kan? Namun ma'rifat banyak. Di antara ma'rifat adalah nama yang beralif lam atau yang disandarkan kepada ma'rifat. Atau kita menggunakan istilah nakirah ma'rifat ini hanya sekedar untuk memudahkan mengetahui mudhaf-mudhafun ilaih. Namun secara hakikatnya seluruh kata yang tidak beralif lam atau nakirah yang disandarkan kepada ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifat. Seperti ini. Ini sebenarnya sudah menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena disandarkan kepada sesuatu yang ma'rifat. Nah, ini yang harus juga diperhatikan. Jadi yang menjadi tolak ukurnya itu bukan ada alif lam, tidak ada alif lam. Berarti ini tidak ada alif lam, berarti disifati dengan tidak ada alif lam, bukan. Namun tazkir dan ta, ya ini tazkir, ta'rif dan tankir. Tinjauannya itu nakirah dan ma'rifatnya. Yang ditinjau itu nakirah dan ma'rifatnya. Nakirah yang tidak ada alif lam, ma'rifat apa? Banyak ma'rifat. Biasa yang kita sebutkan ma'rifat itu yang beralif lam, itu tidak, ya ini penyebutan yang tidak terkhusus itu saja. Namun ma'rifat itu banyak, bisa antum lihat di, kalau tidak salah, halaman berapa ya ma'rifat. Nah, lupa halaman berapa, yang jelas ada di situ ya kan, asmaul ma'rifat. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut di situ. Na'at pada halaman yang ke-77. Na'at terbagi menjadi dua. Na'at hakikiyun, yang kedua sababiyun. Na'at hakikiyun yaitu na'at yang selama ini kita bahas. Ya, ini dia berbentuk kata gitu loh. Dia berbentuk kata. Contohnya ja'a rajulun salihun. Telah datang seorang laki-laki yang soleh, yang baik. Ja'at imra'atun, ja'at imra'atun jamilatun. Telah datang seorang wanita yang salihah. Yang jami'ah, bukan salihah ya. Jamilah, yang cantik, yang indah. Nah, sama-sama. Antum lihat semua dari sisi-sisinya ya. Dari sisi i'rab, semuanya sama-sama marfu. Imra'atun jamilatun. Ini konsekuensi dari na'at man'ut. Harus sama i'rabnya. Kalau imra'atun seandainya mansub, imra'atan, maka jamilah juga harus dinasob. Jamilatan, harus menyesuaikan. Kalau imra'atun seandainya majrur dengan kasroh menjadi imra'atin, maka jamilah juga harus disesuaikan. Jadi jamilatin, harus mengikuti. Itu konsekuensi dari na'at dan man'ut. Harus sama i'rabnya. Kedua, antum lihat di situ dari sisi mudzakkar dan mu'anatnya. Ja'at imra'atun jamilatun. Sama-sama mu'anat. Imra'atun jamilatun. Tapi kalau imra'atun ini wanita diganti laki-laki. Rajulun. Maka jamilatun menjadi jamilun. Harus disamakan. Mudzakkar dan mu'anatnya. Nah, nakirah dari sisi nakirah dan ma'rifatnya. Ja'a imra'atun jamilatun imra'atun nakirah. Maka harus disifati pula dengan nakirah. Nah, beda halnya kalau imra'atun ini kita jadikan sebagai nama orang. Ya kan? Mungkin ada seorang wanita namanya imra'ah. Iya kan? Imra'ah. Kalau biasanya kalau sekarang itu bukan imra'ah tapi al-mar'ah. Nah, namanya. Atau mar'atun. Nah, itu dari imra'atun ini, mar'atun. Mar'atun itu artinya wanita. Nah, kalau seandainya imra'atun ini dijadikan nama orang, nah, baru sifatnya harus dimakrifatkan, yaitu al-jamilatu. Nah, al-jamilatu. Nah, karena di sini dia cuma hanya, yakni bukan nama orang, namun isim biasa, imra'atun, perempuan atau wanita, maka dia pun harus sama-sama nakirah. Dari sisi mufrad, musanna, dan jamaknya, nah, itu perhatikan imra'atun mufrad. Maka harus juga disifati dengan mufrad juga. Imra'atun jamilatun. Tidak boleh disifati dengan musanna. Contohnya, ja'at imra'atun jamilatani. Oh, salah. Atau ja'at imra'atun jamilatun. Juga salah. Harus sama-sama mufradnya. Harus sama-sama mufradnya. Beda kalau seandainya imra'atun kita rubah menjadi musanna. Imra'atani. Nah, ja'at imra'atani, telah datang dua perempuan. Maka sifatnya juga harus musanna, jamilatun menjadi jamilatani. Ja'at imra'atani jamilatani. Kalau seandainya imra'atun dirubah menjadi jamak, jamaknya imra'atun adalah nisa. Ja'at nisa'un, berarti apa? Jamilatun, juga harus dijamakkan. Harus sama-sama jamak. Nah, ini na'at hakiki. Na'at hakiki. Adapun na'at sababi. Na'at sababi yaitu na'atnya itu berbentuk. Yakni kalimat. Atau dengan yang lain itu dia berbentuk na'at yang secara hakiki itu bukan sifatnya dia. Namun sifat orang lain. Namun sifat orang lain. Nanti dijelaskan di situ adanya keharusan dalam model na'at sababi ini. Nah, na'at sababi contohnya ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Telah datang rajulun seorang laki-laki yang salihah. Loh, laki-laki kok salihah? Iya kan? Tapi apa sifatnya ini secara i'rab memang dia na'at. Tapi secara makna yang solihah itu bukan rojulunnya. Tapi apa? Zaujatuhu, istrinya. Nah, ini dimaksud. Telah datang seorang laki-laki yang solihah istrinya. Nah, secara anu seolah-olah apa? Secara i'rab memang di sini apa dia? Solihatun ini na'at. Tapi dia jenis sababi yang secara hakikatnya. Yang na'at itu, yang sifatnya itu bukan rojulun. Tapi apa? Orang lain, imro'at. Ya, ini zaujatuhu ini. Nah. Demikian pula contoh yang kedua. Ja'at imro'atun datang seorang wanita solihun, yang soleh. Yang punya sifat ini sebenarnya bukan imro'atunnya. Kalau seandainya yang punya sifat itu imro'atun, berarti harus solihatun, iya kan? Nah, tapi yang memiliki sifat ini bukan dia sebenarnya, yaitu apa? Zaujuha, suaminya. Nah, suami laki-laki. Ya kan? Makanya di solihun zaujuha. Dia mau mensifatkan orang lain, namun disertakan di kalimat tersebut. Namun dalam model yang seperti ini, itu harus disertakan domir. Harus disertakan domir yang kembali kepada mausuf, yang disifati. Contohnya di sini, ja'a rajulun solihatun zaujatuhu. Nah, ada hunya. Nggak boleh dihilangkan hunya ini, harus disertakan. Untuk apa? Untuk kembali kepada rajulun tadi. Biar jelas bahwasannya apa namanya kalimat ini lebih sempurna. Nah, ja'at imra'atun solihat solihun zaujuha. Nah, ada kembali lagi dhamirha, kembali ke perempuan imra'atun. Nah, ini meskipun ada di dalam bahasa Arab, namun nadir ya, mungkin jarang dijumpai na'at yang seperti ini. Nah, gimana? Solihun zaujuha. Zaujuhu. Salah kalau zaujuhu. Yang benar cetakan lama. Zaujuhu. Telah datang seorang perempuan yang soleh suaminya. Nya ini dia apa? Telah datang seorang perempuan yang soleh suaminya. Nya ini kan perempuan, kembali ke perempuan. Nah, nya ini berarti harus perempuan. Yaitu apa? Ha. Zaujuha. Beda kalau nomor satu yang contoh pertama betul. Telah datang seorang laki-laki yang solehah istrinya. Istrinya siapa? Istrinya laki-laki tadi. Ya, nya berarti itu laki-laki betul. Nah, cetakan yang lama yang benar. Kalau cetakan yang baru, keliru. Nah, ini sebagaimana kita sebutkan, memang ada di dalam bahasa Arab, itu biasanya munculnya di muhadatsah, percakapan-percakapan. Namun di dalam kitab atau apa, itu nadir, sangat jarang. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Baik, kita lanjutkan di sini, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kita selesaikan ya, sama-sama aja. Ini ada beberapa yang mungkin saya tidak hapus. Baik, kita kerjakan sama-sama. Yang pertama, itu laki-laki hitam. Laki-laki yang hitam ya, biasanya lebih mudah. Itu apa bahasa Arabnya itu, Ibuan? Zalika. Zalika atau tilka ini? Nah, kalau tilka artinya apa? Perempuan. Perempuan ya, karena di sini soalnya laki-laki berarti pakai zalika. Zalika, laki-laki. Apa bahasa Arabnya laki-laki? Rajulun. Nah. Zalika rajulun. Hitam. Apa artinya hitam? Aswad, iya kan? Hajar aswad berarti hitam. Aswadu. Kenapa aswadu enggak ditanwin ini, Pan? Mamnu' min ash-shorf, dari jenis sifat ma'a waznil fi'il. Baik, yang kedua. Itu perempuan yang hitam. Nah, itu bahasa Arabnya itu apa? Tilka. Nah, di sini dia pakai tilka karena yang ditunjuk itu adalah muannas. Perempuan. Perempuan apa bahasa perempuan tadi? Imra'atun ya. Nah. Imra'atun. Imra'atun. Tilka ya, tapi ini hamzahnya itu hamzah wasol. Kalau mau dibaca langsung berarti bacanya tilkam ra'atun. Nah, tilkam ra'atun. Tapi kalau dibaca terpisah, tilka imro'atun. Nah, ini namanya hamzah wasol. Dia dibaca kasroh. Di sini dibaca kasroh. Kalau dia letaknya itu di awal kalimat. Nah, ini. Ini aslinya dia tidak berharokat. Bacanya gimana kira-kira? Imro'atun. Imro'atun. Susah kan bacanya? Nah, makanya minta bantuan dengan kasroh. Tapi kalau dia letaknya di tengah kalimat, maka ini hilang. menjadi apa? Tilkam ro'atun. Nah, hitam sauda. Kenapa pakai sauda? Sauda ini mu'anasnya dari aswad, ya kan? Mu'anasnya aswad. Kalau laki-laki mudakar aswad. Kalau mu'anasnya sauda, mengikuti pola apa? Fa'la. Fa'la. Dan seluruh warna-warna ya, warna-warna. Kalau mudakar itu mengikuti pola af'al. Kalau mu'anas dari warna-warna itu mengikuti pola fa'la. Sauda, baydha, ya zarqa, khadra, safra, hamra dan seterusnya. Baik, ini juga termasuk ismul ladzi la yansharif kenapa? Karena at-ta'nits ma'a alif mamdudah. Yang ketiga, pada bulan lalu. Pada ini bahasa Arabnya apa? Ikra. Fi ya. Nah, makanya kalau fi ini biasa kita tidak terfokus dengan makna di dalam. Nah, terkadang pada atau fi juga bermakna di atas itu kan. Fi apa ini? Bulan. Bulan apa, Ikhwan? Bukan komarun ya. Itu kalau bulan di atas. Kalau bulan waktu itu apa? Syahrun. Fi syahrin lalu. Qadim. Hah? Lalu qadim. Kalau qadim itu lama. Qadim. Nah. Berarti qadi harokatnya apa nih? Qadimin. Nah, konsekuensi dari na'at man'ut. Jadi i'rabnya harus sama. Di sini majrur karena ada huruf jar. Berarti sifatnya harus juga majrur. Dengan berhubung di sini dia isim mufrad, maka majrurnya dengan tanda kasrah. Baik, yang keempat. Fi pada tahun lalu. Fi pada, ya kan? Fi. Tahun apa ya, Puan? Hah? Amin atau sanatin ya. Lebih mudah. Sanatin. Lalu. Nah, apa? Lalu kalau ini qadimin mudzakkar, kalau perempuannya? Qadimatin. Harus disesuaikan. Qadimatin. Nah. Ini qadimin karena laki-laki. Nah, di sini karena yang disifati perempuan, maka sifatnya harus perempuan juga. Kalau tadi menggunakan am, maka tetap dia pakai qadimin. Nah, makanya di sini saya pakai sana biar lebih terbedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Baik, yang kelima. Ini anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Ini bahasa Arabnya apa? Anak laki-laki. Hada atau hadihi sini? Hada. Karena yang ditunjuk perempuan. Hada. Anak laki-laki. Waladun. Yang sungguh-sungguh. Apa itu sungguh-sungguh? Hah? Mujtahidun. Mujtahidun atau mujtahidatun di sini? Mujtahidun. Kenapa mujtahidun? Lah kenapa laki-laki? Hah? Kenapa mudzakkar mujtahidun? Karena yang disifati juga mudzakkar waladun. Kalau di sini saya ganti muannas seandainya perempuan, maka di sini juga harus perempuan. Seperti nomor 6 ini. Bukan nomor 6 ya. Nah, yang nomor 6 ini dua anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Ini dua anak laki-laki. Apa? Hadani. Hadani. Dua anak laki-laki. Waladani. Apa? Mujtahidani. Di mu'annas di musannakan juga mujtahidani. Nah, hadza waladani mujtahidani. Nah, sama ya kan? Ini mufrad, mufrad, mufrad, musanna, musanna. Mufrad mudzakkar, mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, musanna mudzakkar. Baik, berikutnya nomor 7. Ini anak-anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Anak-anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Berarti apa? Ini. Apa? Ini anak laki-laki. Anak-anak laki-laki. hadza hadzani, jamaknya hadza apa? Haulai. Kalau ulaika itu jamak dari zalika. Haulai. Haulai ini bersuruga ya kan? Jadi satu. Anak-anak laki-laki, mufrad mutsanna. Jamaknya apa? Waladuna. Apa jamaknya waladun? Auladun, tarbiyatul aulad, iya kan? Auladun. Auladun apa? Sungguh-sungguh. Mufrad mutsanna, jamaknya mujtahiduna. Mujtahiduna. Baik. Ya kan? Mufrad mutsanna jamak. Loh kenapa? Karena menyesuaikan apa yang disifati. Ini karena sifatnya mufrad, maka dia harus mufrad. Ini mutsanna harus mutsanna. Kalau ini jamak, jamak. Nah, yang jadi tolak ukur jamaknya ya, bukan bentuk jamaknya. Ini jamak taksir, maka harus di jamak taksir, enggak. Yang jelas jamak ini jamak taksir, ini jamak mudzakkar salim. Taib yang ke-8, ini anak perempuan yang bapaknya soleh. Ini anak perempuan berarti apa? Hadihi anak perempuan. Apa? Bintun, anak perempuan, laki-laki kan waladun. Bintun. Bintun yang soleh. Ini anak perempuan yang bapaknya soleh. Nah, yang bapaknya soleh. Bapaknya ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya kan? Berarti apa? Solihun abu. Abuha. Harus ada ini dhamirnya kembali kepada bintun. Nah, ini seperti, berarti jenis apa ini? Na'at sababi. Iya kan? Na'at sababi. Baik, berikutnya yang nomor berapa ini? 9. Ini anak laki-laki yang ibunya soleh. Ini anak laki-laki apa? Hadza waladun yang ibunya solehah. Solehatun ummuhu. Ummuhu. Nah, ini juga sama. Ini memang sifat kalau di Irab, ini sifat mausuf, ya kan? Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya yang punya sifat itu bukan ini, tapi apa? Ini, ya kan? Makanya harus disertakan domir ini. Domir kembali ke ini. Harus disertakan, tidak boleh dihilangkan. Baik, yang terakhir, yang ke-10. Saya tulis di sini ya. Ke-10. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu apa besarnya? Al-ilmu. Yang bermanfaat? An-nafi'un atau an-nafi'u? An-nafi'u, ya kan? Karena yang disifati ada alif lam. Al-ilmu an-nafi'u. Apa? Khairun, lebih baik, ya kan? Khairun, lebih baik daripada. Khairun apa? Dari min. Min harta, minal ma, ya kan? Minal mal, harta. Minal mal, malu atau mali? Mali al-kathir. Nah, banyak al-kathir. Al-kathir, kathiru atau kathiri di sini? Nah, katiri. Kenapa? Karena yang disifati juga majrur kasroh. Di sini juga harus kasroh. Nah, ini dhamma karena di sini dhamma, ya kan? Di sini marfu karena di sini marfu. Adapun di sini majrur karena yang disifati majrur. Kalau secara i'rab lain, di samping ini na'at man'ut, ini juga mubtada, ini khobar. Ilmu yang bermanfaat adalah lebih baik dari harta yang banyak. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan. Loh, masih ada. Fair aja ya. Lama tuh enggak PR ini. Nah, Allah alam sampai sini dulu Ivan karena sudah cukup panu. Lama, insyaallah dilanjutkan pertemuan berikutnya ini. Kalau antum mau PR, fadal PR. Nomor halaman 78. Di situ sahih matarahu ghalatan. Benarkan apa yang kamu lihat kesalahan. Jadi situ ada yang salah, antum betulkan. Ya kan? Kalau kira-kira antum lihat di situ tidak ada yang salah, ya jangan dibetulkan. Kalau benar, jangan disalahkan. Betulkan yang salah. Kalau yang benar, jangan disalahkan. Taibullahu alam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.